Hai, aku Titi Kamal. Aku mau cerita nih soal temenku yang concern banget soal kesehatan. Bayangin, kalau pas kita lagi asik jalan, terus ada... Temenku tuh langsung... terus ngeluarin masker, gak kuat sama polusi, jadi gampang sakit katanya. Sampai akhirnya, aku kenalin dia sama loveku yang selalu nemenin. Christian. Bukan Christian loveku, tapi love yang lain, Love Juice Pome. Soalnya cuma di Love Juice Pome yang ada jutaan kebaikan Super Fruit Pome. Real antioksidannya 3 kali lebih banyak dari green tea, melindungin dari radikal bebas gara-gara polusi. Love Juice Pome, real protection banget, kayak aku kan. Tuh, Christian juga suka. Iya, Love Juice Pome penting banget buat nemenin aktivitas kita, biar badan jadi lebih fit. Seger banget. Kesehatan itu penting. Makanya minum Love Juice Pome tiap hari. Love Juice. Love your health.